للتعليم والتعلم والفائدة والاستفادة والنفع والانتفاع عنه لتابع الأرواح والدين وليكم وموتنا ومواتكم وموات المسلمين. ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا الله ذو الشأن مغفرهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم التارين آمين. نعم، ولا يكفيه إلا أن يتلقى جميع ذلك من عالم يخشى الله ويدين بالحق، والعامة تخطئ وتصيب، فإياك أن تفعل ما يفعلونه وتترك ما يتركونه اقتداء بهم، فإن الاقتداء لا يصح إلا بالعلماء العاملين. وقد عز اليوم عالم يعمل بعلمه، فإذا رأيت العالم في هذا الزمان يفعل شيئا أو يتركه مما يجهل كونه حقا أو باطلا، فلا تكتفي بمجرد رؤيته في الفعل أو الترك حتى تسأله عن وجه ذلك في الشرع وحكمه من الدين. ولا يحتاج المسلم في تحصيل ما هو فرض عليه من العلم إلى طول مدة، ولا يكاد تلحقه مشقة في ذلك لسهولته. ويكفي الطالب الفاطن في تعلم ذلك أن يجلس مع العالم المتقن ساعة أو ساعتين من زمان. وقد جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على منبره، فسأله أن يعلمه مما علمه الله، فنزل عن منبره فعلمه، ثم صعد المنبر فأتم خطبته. وعلى الجملة، فمن أراد أن يسلم ويغنم فعليه ألا يدخل في شيء ولا يقيم على فعل شيء قد دخل فيه حتى يعلم حكم الله في ذلك الشيء من الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التخريم. فجميع الأشياء لا تخلو عن أحد هذه الأمور الأربعة. والأشبه أن هذا الأمر واجب على كل مسلم. ثم إن المؤمنين إلى آخر ما قرأت الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المصنف رحمه الله نفعنا بالدارين آمين. نعم، ولا يكفيه إلا أن يتلقى جميع ذلك من عالم يخشى الله من عالم يخشى الله ويدين بالحق. تidaklah cukup bagi seseorang untuk mendapatkan itu semuanya, yaitu ilmu-ilmu yang wajib, kecuali an yatalaqau, mengambil itu semuanya, jami'a dhalik min alimin, daripada orang alim yang takut kepada Allah, yakhsyallah, wa yadinu bilhaq, dan dia mengambil agama dengan secara benar, akidahnya benar, pemahamannya benar. Wal amma, adapun orang umum, enggak bisa kita ambil keterangan pemaparan daripada orang umum, karena amma itu tukhti'u wa tusib, dia bisa bersalah dan dia bisa benar. Fa iyyaka an taf'ala ma yaf'alunahu, hati-hatilah kamu berbuat apa yang telah dibuat oleh orang umum, oleh orang awam secara umum. Wa tatruka ma yatrukunahu, dan kamu meninggalkan perkara apa yang meninggalkan orang awam secara umum, iktidaan bihim, hanya sekedar ikut-ikutan terhadap mereka. Fa innal iktida, karena sesungguhnya mengikuti itu la yasih, tidak sah, illa bil ulama il amilin, kecuali dengan ulama yang ngamalkan ilmu. Waqad azzal yauma alimun ya'mal bi ilmi, dan benar-benar sedikit jarang orang alim di zaman sekarang ini yang ngamalkan ilmunya. Jadi di sini dikatakan, ditekankan, jangan ngikuti orang umum ya. Ngikuti ulama yang amil, ulama yang ngamalkan ilmu, ulama yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal orang-orang berbuat begitu, ya saya ikut-ikutan aja. Orang-orang rebutan endok, ya saya rebutan endok. Orang-orang rebutan tumpeng, ya saya rebutan tumpeng. Itu sudah menjadi adat istiadat kok. Hati-hati, jangan kamu melakukan yang dilakukan oleh orang umum. Orang-orang gak ada yang berbuat begitu. Gak ada yang pakaiannya seperti begitu. Gak ada yang melakukan seperti begitu. Orang-orang di sini itu lain. Hati-hati, jangan meninggalkan sesuatu perbuatan hanya karena ukuran orang umum yang kamu ikuti. Kamu itu diperintahkan bukan untuk ngikuti orang umum, tapi kamu diperintahkan untuk ngikut ulama amilin, orang-orang alim yang mengamalkan ilmu itu. Baik. Lah, orang alim yang ngamalkan ilmu ini di zaman sekarang ini, waduh, itu adalah sangat jarang. Ini yang komentar siapa ini? Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad di zamannya. Lah kalau sekarang yang komentar Taufik As-Segab di zamannya, apalagi gitu. Di zamannya menyatakan orang alim yang ngamalkan ilmu jarang. Lah kalau sekarang, Allah alam, gak kelihatan. Saya teruskan dulu. Fa idza ra'aital 'alima fi hadza zaman, maka dari itu jika kamu menyaksikan orang yang alim di zaman sekarang ini, yaf'alu syai'an aw yatrukuhu, mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, mimma yujhalu kaunuhu haqqan aw batilan, dari perkara yang tidak diketahui ini benar atau batil. Orang itu kok gak berbuat begini ya? Orang itu kok ngelakukan begini? Ini orang alim di zaman sekarang ini yang kamu tidak tahu persis ini batil atau benar. Fala taktafi bimujarradi ru'yatihi fil fi'li awit tarki, maka jangan kamu merasa cukup menilai untuk mengikuti dengan sekedar pandangan kamu. Oh alim itu ngerjakan, aku ngerjakan. Oh alim itu gak ngerjakan, aku tinggalkan. Jangan kalau di zaman sekarang ini. Hatta sehingga tas'alahu, kamu tanya kepada orang alim dari itu, an wajhi dalika fi syar'i, daripada pendapat itu secara syariat, wa hukmihi, dan hukumnya itu, minad din, daripada urusan agama. Ada kiai salaman dengan perempuan. Wah, kiai itu ngerjakan. Ya saya kerjakan. Jangan tanya, kenapa kamu melakukan ini? Hukumnya apa? Dalilnya di mana kamu melakukan ini? Paham nih ya? Kalau alim di zaman sekarang, perlu kamu teliti. Kalau orang alim di zaman dulu, itu banyak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ngikuti insyaallah enggak salah. Tapi kalau alim di zaman sekarang ini, jangan asal yang wah ini orang dikenal alim kok. kemudian kamu ikuti. Jangan, hati-hati. Harus kamu tahu persis kenapa dia melakukan, kenapa dia meninggalkan. Nah, zamannya lain, Pak, zamannya lain. Nah. Sebenarnya kalau mau orang itu mau mempelajari yang wajib-wajib aja, wala yahtajul muslim fi tahsili ma huwa fardun alaihim minal ilmi ila tuli mudda. Tidak perlu orang muslim itu untuk mendapatkan ilmu yang wajib baginya sampai waktu yang lama, mondok puluhan tahun, enggak. Sebentar bisa kalau hanya sekedar mengetahui yang wajib-wajib. Wala yakadu talhaguhu masyaqqah fi dzalik. Nyaris tidak ada beban yang memberatkan untuk mendapatkan itu. Lisuhulatih, begitu gampangnya sehingga nyaris tidak mendapatkan beban sama sekali. Contohnya, gambarannya, wa yakfi at-talibal fatin, cukup bagi orang yang memang cerdas, dia mencari ilmu yang wajib, fi ta'allumi dalik, untuk mempelajari itu. An yajlisa ma'al alim, dia duduk dengan orang yang alim, al-mutqin, tapi orang alim yang beneran, yang amalkan ilmunya dari itu. Sa'atan au sa'aten, satu jam atau dua jam. Min zaman, daripada waktu yang ia punya. Kalau hanya sekedar yang wajib, satu jam, dua jam, hatam ini. Gak perlu waktu lama. Ilmu yang wajib kamu ketahui. Tapi orang alim yang beneran, jangan alim-aliman. Wagaja Arabiun, benar-benar telah datang seorang Arabi ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yakhthubu ala mimbarih, Nabi tengah-tengah khutbah ada di mimbarnya. Fasa'alahu, maka tanya si Arabi kepada Nabi, an yu'allimahu, meminta kepada Nabi untuk ngajarkan kepada dia, mimma 'allamahullahu, daripada ilmu yang Allah berikan kepada Nabi. Ya Rasul, kasih ajaran aku ilmu-ilmu yang wajib yang telah Allah ajarkan kepada anda. Fanazal amimbarih, Nabi turun dari mimbarnya, dipotong khutbahnya, duduk dengan Arabi, fa'allamahu, diajari sama Rasulullah sebentar, thumma mimbar, kemudian Nabi naik lagi ke mimbar ceramah, fa'atamma khutbatahu, dan menyempurnakan khutbahnya. Artinya waktunya singkat. Malah kalau hanya sekedar mempelajari yang wajib-wajib, gak perlu waktu lama. Nah, ini adalah satu gambaran bagi kita bahwa kita harus selektif untuk mencari orang yang mengajari kita. Karena urusan ilmu ini, Pak, bukan ilmu matematika ini. Kalau sampai nilu ngitung keliru, rugi duit. Ini bukan ilmu insinyur. Kalau ngeliru bangunannya, berarti bentuk bangunannya yang keliru. Ini bukan ilmu jahit-menjahit. Oh, kalau keliru jahitnya nyingkrang pakaiannya. Ini ilmu agama. Kalau keliru, Pak, ngajarnya sampean sesat. Sampean keyakinannya rusak. Karena itu diseleksi. Anda tidak, wah, saya ngikuti kebanyakan orang. Jangan. Anda harus ngikuti ulama yang amil. Ulama yang amil. Karena ulama ini, Pak, ada dua. Ada ulama yang ngamalkan ilmu, ada ulama yang gak ngamalkan ilmu. Yang gak ngamalkan ilmu itu bukan ulama sebenarnya. Ulam filma itu. Ikan dalam air itu. Bahaya itu. Orang alim yang ngamalkan ilmunya itu dibilang seperti matahari. Seperti matahari. Tudhi'u linnas wa hiya mudhi'atun. Matahari itu menerangi manusia dan dirinya juga terang. Terang dan menerangi. Itu ulama yang ngamalkan ilmu. Ada lagi yang mengibaratkan ulama yang amalkan ilmu itu kalmisik. Thayyibun fi nafsihi yutayyibu ghairahu. Misik itu wangi ada di dirinya dan juga membuat orang lain yang memakainya wangi juga. Dirinya bagus akhlaknya, orang lain bisa jadi baik akhlaknya karena dia. Itu ulama yang ngamalkan ilmu. Ulama yang enggak ngamalkan ilmu kal mikhyat taksu ghairahu wa wa'arin, seperti jarum bisa membuatkan orang lain pakaian. Ini pakaian Anda ini kan dibuatkan sama jarum ya, dijahit sama jarum, jadi pakaian Anda yang asalnya telanjang bisa berpakaian tapi jarumnya sendiri gak pernah berpakaian. Bisa membuat jas tapi gak ada pernah kita ngelihat jarum jasan. Bisa membuat kudung itu jarum tapi gak pernah kita ngelihat jarum kudungan. Itulah orang yang bisa mengajarkan kebaikan kepada orang lain tapi dirinya gak pernah berbuat baik. Itu orang alim yang gak ngamalkan ilmu. Atau ke daftar, seperti buku tulis ini, bisa memberikan faedah kepada orang lain tapi dirinya gak berfaedah sama sekali. Wah, gara-gara buku ini orang bisa alim tapi dirinya gak alim-alim. Buku tulis ya. Ada orang alim ngajari orang berbuat baik tapi dirinya melanggar terus. Nah ini lebih lagi nih. Sholat kamu tapi dirinya gak sholat. Sedekah kamu tapi dirinya medit. Ada orang alim gitu. Ini kadzubalatin ma huwa illa kadzubalatin wujidat tudhi'ul nas wa hiya tahdarigu. Ini orang alim yang demikian ini seperti sumbu. Tahu sumbu enggak? Apa sumbu itu? Kenal enggak sumbu sampean? Sumbunya cempluk. Hah? Apa itu sumbu itu? Iya, sumbunya kompor. Itu untuk api itu. Dia kalau dihidupkan nerangi orang lain tapi dirinya harus terbakar, hangus. Atau seperti sum'ah, lilin. Nerangi orang lain tapi dirinya cair, melepuh. Paham nih ya? Atau kalmirhab. Apa mirhab itu? WC. Pernah masuk WC, apalagi WC-nya orang kaya. Zahirnya nadhif, bersih. Hah? Marmer, porselen, putih, batinnya kotoran. Wah. Pakai serban, qala Rasulullah. Qala Allah Ta'ala. Wah, diskusi ilmiah. Tapi batinnya kotoran semuanya, urusan duniawi semuanya. Jangan cari ulama yang model kedua atau ketiga. Cari ulama yang pertama yang dia ngamalkan ilmunya. Jadikan dia tadi itu panutan kamu. Itu bagus. Itu baik. Paham nih ya? Ah. Kalau ulama itu ngamalkan ilmu, saudara, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmunya. Yarfa'illahu alladhina minkum wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu itu akan menjadi sebab mengangkat derajatnya dia. Kalau ilmu tadi itu diamalkan. Tapi kalau ilmu tadi itu hanya sekedar untuk cari duniawi, popularitas, cari duit, hati-hati. Allah tidak membahasakan dengan bahasa indah bagi ulama yang hanya cari duit dengan ilmunya. Allah memberikan contoh bagi mereka adalah Bal'am bin Ba'ura. Ini Bal'am bin Ba'ura bukan hanya sekedar ilmu alat yang diketahui. Bal'am bin Ba'ura ini mengetahui ilmu sampai makrifat, sampai mengenal Ismullahil A'zam. Malah Bal'am bin Ba'ura ini kemana-mana diikuti 2000 muridnya. Setiap bicara dicatat. Hikmah semuanya. Apakah mendapatkan derajat yang tinggi dengan ilmunya Bal'am bin Ba'ura? Enggak. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang seperti Bal'am bin Ba'ura ini adalah anjing. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Orang yang seperti Bal'am bin Ba'ura ini adalah bagaikan anjing. Jika kamu usir, dia tetap menjulurkan lidahnya. Jika kamu tinggalkan, kamu biarkan, dia juga menjulurkan lidahnya. Pernah enggak sampai mendapatkan anjing nak melet? Pernah? Kamu bawa ke kota, melet. Kamu bawa ke desa, melet. Kamu bawa ke tengah hutan, melet. Hidup di istana, melet. Liar, melet. Menjulurkan lidah, melet. Artinya apa? Sama aja, dimanapun tempatnya, ya begitu wataknya. Kapanpun juga begitu. Itulah ada beberapa orang udah jadi orang jelek, Pak. Walaupun dia memahami Al-Quran, walaupun dia memahami hadis, walaupun dia di masjid, walaupun dia di tengah jalan, walaupun dia di Mekah kalau perlu, kalau sudah jadi orang jelek, walaupun punya ilmu, tetap sifatnya seperti anjing, melet terus. Artinya tetap dia mempunyai sifat yang jelek, gak berubah-ubah. Gak tambah takut sama Allah dengan ilmunya. Enggak tambah banyak ibadahnya dengan ilmunya, enggak tambah dekat kepada Allah dengan ilmunya, malah kurang ajar dengan ilmunya. Malah berani maksiat dengan ilmunya. Allah membahasakan mereka itu adalah bukan Bal'am bin Ba'ura, bukan orang yang baik, tapi Bal'am bin Ba'ura adalah anjing. Kemudian Allah menyatakan apa? Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itu adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Ceritakan wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi itu supaya mereka berpikir, jangan dianggap kalau sudah pinter pasti dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Tuh banyak sebelumnya orang yang pinter tapi dia dibenci oleh Allah. Jangan cari orang alim model begitu, Pak. Dalam ayat Al-Qur'an yang lainnya Allah membahasakan orang yang alim itu bukan orang mulia. Karena gak ngamalkan ilmunya, yaitu ulamanya orang Yahudi. Ngerti kitab Taurat, tapi justru dia tadi itu mempelintir-pelintir kitab Taurat. Menyembunyikan kebenaran kitab Taurat. Hah? Allah subhanahu wa ta'ala membahasakan mereka tadi itu bukan orang mulia, tapi mereka itu adalah keledai. Alladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Orang-orang yang dia ngerti tentang kitab Taurat tapi enggak ngamalkan ilmu Tauratnya, maka itu adalah bagaikan keledai yang membawa kitab. Loh, yang model keledai, model anjing jangan dijadikan panutan, Pak. Yang ngamalkan ilmu baru diikuti. Yang selektif kalau cari kiai, yang selektif kalau cari ustad, kalau dia tadi itu adalah orang yang ngamalkan ilmunya persis dengan kitabnya, maka ikuti dia. Tapi kalau memang dia gak ngamalkan ilmunya, ngelanggar kitabnya, jauhi dia. Bukan itu pewaris Rasulullah. Pewaris Nabi adalah orang yang taat kepada Allah. Pewaris Rasulullah adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cok keliru nggih. Jangan keliru. Ulama itu seperti supir. Orang awam itu seperti penumpang. Kalau supirnya mabuk, penumpangi bahaya. Karena itu kalau naik bis, lihat-lihat dulu supirnya benar apa enggak. Waduh, pemabuk ini. Supirnya ini ngawur, kebut-kebutan ini. Maka cari bis yang lain. Cari supir yang lain. Paham nih ya? Supaya selamat. Ini gak bisa segala orang bisa dijadikan supir, ya gak? Kalau sudah keliru, apalagi urusan syariat. Kalau sudah keliru, ya keliru, bahaya. Sholat Allahu Akbar. Gak boleh gerak, tiga gerakan berturut-turut. Imami sambil olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus ngikuti batal sampean, walaupun sholatnya benar. Batal, kenapa? Imamnya gak benar sebabnya. Faham nih ya? Imamnya gak benar. Begitulah juga dalam urusan agama. Dalam urusan agama nih cari ulama yang ngamalkan ilmunya, ikuti. Maka Anda katut nantinya. Tapi kalau ulamanya gak ngikuti agama, Pak, ngelanggar ajaran agama, Anda ikuti, pasti kamu benar, batal kamu. Gak sah kamu. Paham nih ya? Wallahu alam. Saya akan berbicara sekarang tentang masalah bulan Rajab. Sudah berapa hari lagi bulan Rajab ini? 3 hari lagi ya. Bulan Rajab itu salah satu bulan 4 yang disebut Ashuril Hurum. Salah satu di antara 4 bulan yang disebut Ashuril Hurum. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 12 bulan dalam setahun. 12 bulan dalam setahun. Di antaranya yaitu Asyhurul Hurum. 4 bulan yang disebut Asyhurul Hurum. Thalathatun sardun wa wahidatun fardun. Yang satu bulan, yang 3 bulan berurut-urut, dan yang 1 bulan adalah pisah. 3 bulan berurut-urut yaitu bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, dan yang berpisah adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat bahwa malam pertama bulan Rajab itu adalah doa diterima, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat dikatakan khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam tidak ditolak di dalam 5 malam itu doa. Awal walailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab, walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, wa lailatul jum'ah malam jum'ah, wa lailatul fitr malam hari raya idul fitri, wa lailatul nahri malam hari raya idul adha. Karena itu barangkali Anda punya hajat, barangkali Anda punya harapan kepada Allah, malam pertama bulan Rajab saat diijabai doa, jangan main karambol, jangan main biliar, jangan nontok bal-balan. Di situ mungkin Anda bisa menghatamkan Al-Quran, mohon kepada Allah untuk pekerjaannya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Eman, udah dijaminkan doanya diterima, lah kok malas doa? Lah inilah, manusia kadang-kadang tidak mengambil kesempatan, ya. Kemudian di bulan itu, di bulan Asyuril Hurum secara keseluruhan disunnahkan untuk memperbanyak puasa. Ya, secara keseluruhan disunnahkan untuk memperbanyak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sum minal hurum watruk. Waqala bi asabi'i thalath fadhammaha thumma arsalaha. Hadith riwayat Abu Dawud, hadith Hasan, diriwayatkan dari Musnad Ahmad. Puasalah kamu daripada Asyuril Hurum, tinggalkan puasa, tinggalkan artinya ya, kamu banyaklah puasa ada di situ, tapi jangan memaksa-maksa puasanya, juga ada enggak puasanya. Yang jelas di situ Nabi memerintahkan untuk kita berpuasa. Juga diriwayatkan dalam hadis-hadis dhaif bahwa dianjurkan untuk puasa ada di bulan Rajab. Karena itu kalau ada orang berkata di bulan Rajab enggak disunnahkan puasa, berarti belum membaca hadis keseluruhannya, cuma baca hadis separuhnya. Enggak usah nyalakan kalau inti enggak tahu. Kalau kamu enggak tahu, tanya. Anda bisa baca di kitab Riyadhus Shalihin. Anda bisa baca di kitab Riyadhus Shalihin di babun fi masailis shaum, hadis riwayat Abu Dawud, hadis Hasan. Nabi SAW juga memerintahkan puasa di Asyuril Hurum minal hurum. Al-Hurum Asyuril Hurum ini ya empat bulan itu, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Lah kok di waran enggak ada? Lu kamu itu baca hadis apa enggak? Kamu itu justru ngada-ngada. Luwung Nabi merintahkan puasa, kamu nyatakan enggak ada. Nabi enggak melakukan loh. Nabi memerintahkan, terus apa bedanya? Dari mana kamu tahu Nabi enggak melakukan? Karena enggak ada riwayat, tapi ada riwayat Nabi merintahkan. Nabi memerintahkan kalau bagi orang yang memandikan jenazah untuk mandi. Bagi orang yang memandikan mayit untuk mandi setelahnya. Tapi Nabi belum pernah memandikan mayit. Oh, enggak sunnah berarti. Nah inilah. Kadang-kadang orang tadi itu sok pandai gitu loh. Padahal dia perlu untuk mempelajari lagi. Karena itu yang puasa Rajab silahkan. Anda bisa puasa bulan Rajab karena termasuk Asyuril Hurum dan diperintahkan Nabi untuk puasa. Yang enggak puasa enggak apa-apa, enggak dosa. Memang enggak wajib kok. Kalau Ramadan enggak puasa dosa nanti kalau enggak ada udzur. Jadi aman jadinya, enggak pinter-pinteran akhirnya ketok bodoh nih gitu loh. Jadi enggak ada masalah. Silahkan Anda berpuasa dan boleh Anda tidak berpuasa karena itu hukumnya adalah hanya sunnah. Taib. Kemudian di bulan Rajab ini selain kita berpuasa dianjurkan untuk meningkatkan amal soleh. Karena di bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka tentunya ketika kita beramal soleh nilainya akan berganda. Segala sesuatu itu kalau naik, Pak, kalau dibarengi dengan waktu yang mulia, tambah mulia. Dibarengi tempat yang mulia, tambah mulia. Sholat di masjid sini dengan sholat di Masjidil Haram, wow, lebih mulia sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Didukung dengan tempat. Hah? Puasa di hari-hari biasa dengan puasa di bulan Asyuril Hurum, ya tentunya lebih afdol di Asyuril Hurum. Kenapa? Didukung dengan waktu. Nah, ketika ada waktu mulia, ketika ada tempat mulia, maka disitulah paling tepatnya tempat untuk beramal soleh, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya bisa memasuki bulan Rajab dengan penuh khidmah, semangat ibadah kepada Allah. Amin. Allahumma amin.